بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwasanya di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, an al-a'mala bil khawatim, bahwasanya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Amalan-amalan tergantung pada penutupnya. Faedah yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam riwayat Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, di dalam hadis tersebut menceritakan tentang kisah seseorang yang membunuh dirinya pada perang Khaybar dari barisan kaum muslimin. Di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya, innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Ada beberapa hadis yang semakna dengan hadis yang disebutkan innamal a'mal bil khawatim, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu hadis tentang penciptaan manusia. Di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiku 'alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Semakna dengan hadis yang telah kita sebutkan bahwasanya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum, di akhir hadis, di akhir hadis, di akhir hadis, pada akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum, sungguhnya salah seorang dari kalian, la ya'malu bi'amali ahli al-jannah, benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai antara dirinya, antara dia dengan surga itu hanya sehasta. Nah, jaraknya sangat dekat. Fayasbiqu alaihi alkitab, Maka catatan amalan mendahuluinya. Catatan amalan takdir mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahli an-nar. Lalu dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka. Lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha. Sehingga dia pun masuk ke dalamnya, ke dalam neraka Allah wali'adzu billah. Wa inna ahadakum. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan bahwasanya ada salah seorang dari kalian, la ya'malu bi'amali ahli an-nar, benar-benar beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta. Bagaimana ukuran sehasta? Ada salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk neraka, sampai antara jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta. Fayasliku alaihi alkitab. Lalu ternyata catatan amalan takdir mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahli an-nar, ahli al-jannah. Kemudian dia pun beramal dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha. Sehingga dia pun masuk ke dalam surga. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah kita bacakan, bahwasanya ada salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Maksudnya, kata Syekh bin Utsaimin, hatta yaqruba ajalah, sampai mendekati ajalnya, sudah hampir mendekati ajalnya. Tamaman. Ya. Sempurna. Walaysa al-ma'na hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fi martabatil amal. Kata Syekh Ibn Utsaimin, dan bukan maknanya sampai antara dia dengan surga hanya tinggal sehasta pada tingkatan amalan. Fayasbiqu alaihi alkitab. Lalu kemudian catatan amalan takdir mendahuluinya. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, kutiba alaihi, dicatat atasnya. Kemudian faya'malu bi'amali ahli an-nar. Kemudian setelah itu dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka. Di awal kehidupannya penuh dengan ketaatan, beramal saleh. Nah, di pertengahan akhir kehidupannya, masya Allah, dipenuhi dengan amalan saleh, ketaatan pada Allah. Namun sayangnya, di akhir kehidupannya, catatan amalan takdir mendahuluinya. Allah menghendaki dia sebagai penduduk neraka. Apa sebabnya? Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apa yang melandasi, apa yang menyebabkan seseorang yang tadinya beramal dengan amalan ketaatan, beramal saleh, beramal dengan amalan penduduk surga, apakah itu salat, puasa, talabul ilmi, dan seluruh amalan yang lainnya. Naam. Namun ternyata Allah menghendaki dia sebagai penduduk neraka. Al-Syeikh bin Utsaimin mengatakan, menjawab, لأن عمله ليس عمل نعم لأن عمله الذي عمله ليس عملا صالحا. Karena amalan yang dikerjakannya, karena amalan yang dikerjakannya bukanlah amalan yang saleh, tidak teranggap oleh Allah sebagai amalan yang saleh. Catat dengan baik, catat dengan tinta tebal. Nah, nasallahu salamul afiyah. Sebagaimana hal ini dikuatkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Bahwasanya ada salah seorang dari kalian, kata Rasulullah, benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, fima yadulin nas, menurut pandangan manusia. Pandangan manusia, amalannya amalan saleh, amalan ketaatan kepada Allah, talabul ilmi, salat lima waktu, berpuasa, haji, nah, membantu sesama, berbakti kepada kedua orang tua, nah, memberikan hak-hak tetangga, dan seterusnya dari amalan saleh, amalan penduduk surga. Dia beramal dengan amalan penduduk surga, fima yabdulin nas, menurut pandangan manusia. Amalannya masya Allah, zahirnya, wa huwa min ahli an-nar, dalam keadaan dia termasuk penduduk neraka, kata Rasulullah. Dalam keadaan dia termasuk penduduk neraka, bukan penduduk surga. Padahal amalannya amalan penduduk surga. Kenapa bisa demikian? Karena telah dijawab oleh Syekh bin Utsaimin, li'anna amalahu alladhi amilahu laisa amalan salih. Karena amalannya yang amalan yang dikerjakannya, karena amalan yang dikerjakannya bukanlah amalan saleh. Amalan saleh, amalan dikatakan saleh ketika memenuhi dua syarat. Al-ikhlasu lillah azza wa jalla wal mutaba'atu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan amalan saleh. Amalan yang dikerjakannya bukan amal saleh. Amalan penduduk surga menurut pandangan manusia. Namun sayangnya amalan yang dikerjakannya tidak dibangun di atas dua syarat tersebut. Walaupun dia melakukan amalan tersebut, nah, dengan penuh keikhlasan kepada Allah, benar-benar mengharapkan wajah Allah, namun amalannya tidak mencocoki petunjuk Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tertolak. Hadis yang ma'ruf, masyhur ladaina, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Atau, dan ini yang paling banyak dan bisa menjangkiti kita semua, amalannya telah mencocoki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sayangnya amalan itu, amalan yang dikerjakannya tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah, tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah azza wa jalla, sehingga tidak teranggap sebagai amal saleh. Walaupun menurut pandangan manusia, amalan yang dikerjakannya adalah amalan penduduk surga. Menurut pandangan manusia yang jahil, amalannya adalah amalan saleh. Namun ternyata dia tidak memenuhi syarat yang termasuk dari amal saleh, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dikerjakannya telah bercampur padanya ar-riya, as-sum'ah, wal-'ujub, na'am, wal-ghurur. As'allahu salam wal afiyah. Amalan yang dikerjakannya tercampur padanya riya. Ya. Ingin dilihat oleh manusia, ingin didengar oleh manusia, atau berbangga dengan amalan yang dikerjakannya. Nah, tertipu dengan amal solehnya. Nah, berbangga-bangga dengan amalan yang telah dikerjakannya dan meremehkan orang lain. Entabiyo. Perkara yang paling banyak menjangkiti kita semua. Karena perkara ikhlas, perkara yang sangat berat. Jangankan kita. Dari kalangan para ulama terdahulu, mereka sudah mengatakan demikian. Akan beratnya keikhlasan di dalam beramal soleh. Sangat berat dan sangat sulit. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Sampai-sampai malaikat mencatat amal sekalipun. Tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Keikhlasan yang ada di dalam hati terkait antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, "Ma 'alattu syai'an ashadd 'alayya min niyyati, karena niyyati tataqallab." Perkara yang paling berat, perkara yang paling sulit untuk saya obati adalah niatku. Kenapa? Karena niatku ini selalu berbolak-balik. Seperti berbolak-baliknya hati kita. Kadang ikhlas. Namun beberapa jam berikutnya, beberapa waktu berikutnya berubah. Ingin dilihat orang. Ingin dipuji oleh manusia. Nah, ingin didengar oleh manusia, ingin berbangga-bangga di hadapan manusia. Dari sekian banyak amrah, penyakit yang merusak keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan yang dikerjakannya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menurut pandangan manusia dia telah beramal dengan amalan saleh, amalan ketaatan kepada Allah. Namun sayangnya amalan tersebut tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebagai nasihat untuk kita semua, agar hendaknya selalu mengikhlaskan niat kita di dalam beramal semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah. Mudah bagi kita untuk mengatakan ikhlas, mudah bagi kita untuk menyampaikan kepada orang lain agar ikhlas dalam beramal, namun ternyata dalam prakteknya sangat sulit dan berat. Dalam mempraktekkannya, dalam mengaplikasikannya, dalam mengamalkannya merupakan perkara yang sulit dan berat. Dan itu telah dirasakan oleh orang-orang saleh, para salaf yang telah mendahului kita. Begitu berat dan sulitnya perkara ikhlas di dalam beramal, karena syaitan selalu mengganggu niat kita. Itulah yang menyebabkan seseorang yang tadinya beramal dengan amalan penduduk surga, sampai-sampai jarak antara dia yang mendekati kematiannya, sudah begitu dekatnya, dengan surga Allah, kematian menjemputnya dalam keadaan catatan amalan takdir mendahuluinya. Sebelum kematiannya dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka. Wal'iyadu billah, disebabkan karena niat yang busuk, niat yang rusak di dalam amalannya tersebut. Niat yang jelek inilah yang menyebabkan seseorang yang tadinya beramal dengan amalan penduduk surga fima yabdulin nas, menurut pandangan manusia. Nah, padahal dia termasuk penduduk neraka. Hal itu disebabkan karena niat yang jelek, dan ini merupakan pangkal nah dari segala rusaknya amalan. Niat yang rusak, niat yang jelek di dalam amalannya tersebut, sehingga amalan itu tidak mendapatkan ganjaran dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka Allah wal a'udzu billah, disebabkan di akhir kehidupannya sebelum menjelang kematiannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Dan sebaliknya, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan bahwasanya ada salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka sampai jarak antara dia dengan neraka hanya sehasta. 6. Kemudian catatan amalan takdir telah mendahuluinya. Allah mentakdirkan dia sebagai penduduk surga Allah. Faya'malu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha, maka dia pun beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang telah 6 kita sebutkan, yaitu hadis yang kita bacakan, hadis seorang yang telah membunuh 100 jiwa, demikian kemurahan Allah 6 kepada hambanya, seorang yang jujur ikhlas 6 dengan sepenuh hatinya ingin kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati hamba-hambanya, sehingga catatan amalan takdir tentunya mendahului dia. 6 dari seluruh kehidupannya 6 dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka, dan catatan amalan takdir telah mendahuluinya, sehingga di akhir kehidupannya dia pun bertobat kepada Allah, dan dia pun ditakdirkan masuk ke dalam surga Allah. Walhamdulillah, demikianlah kemurahan 6 kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan tentunya masih banyak faedah yang akan kita terangkan terkait tentang hadis yang mulia ini, terkait dengan hadis innamal a'mal bil khawatim, dan yang semakna dengan hadis tersebut, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Insyaallah kita akan terangkan pada pertemuan kita yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddal barakallahu.